Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah, pembahasan Zakatul Fitr, Zakat Fitrah. Pada pertemuan yang terakhir, kita selesai dari masalah yang ketiga tentang hikmah diwajibkannya zakat fitrah. Kita masuk pada masalah yang keempat. Al-mas'alatu rabi'ah miqdarul wajib wa mimma yakhruj. Ukuran wajib zakat fitrah yang harus dikeluarkan, berapa banyaknya yang harus dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Wa mimma yukhrij. Dan apa yang dikeluarkan dari zakat fitrah tersebut. Al-wajib fi zakatil fitr sa' min ghalibi quti ahli al-balad. Yang wajib dalam zakat fitrah adalah satu sa' dari keumuman makanan pokok penduduk suatu negeri. Yang wajib dikeluarkan adalah sebanyak satu so' min burrin, baik itu adalah gandum au sya'ir atau gandum sya'ir, au tamar atau kurma yang dikeringkan, au zabib atau anggur yang dikeringkan atau kismis, au aqit atau susu yang dikeringkan atau keju, au aruz atau beras, au dzurrah atau jagung, au ghairi dzalik atau yang lainnya dari makanan-makanan pokok penduduk suatu negeri. Yang wajib dikeluarkan adalah satu so'. Lithubuti dhalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadithis sahihah. Yang demikian karena telah tetap telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kehadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma al-mutaqaddim, seperti hadis Abdullah bin Umar yang sudah berlalu, yang sudah kita baca. Itu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan zakat fitrah dari Ramadan satu sa' tamar atau satu sa' gandum bagi budak hamba sahaya atau orang yang merdeka, laki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang wajib dikeluarkan adalah satu sa'. Apa itu satu sa'? Satu so' adalah 4 mud atau 4 raupan. Nah, kalau satu raupan begini namanya 1 mud. 4 mud itu namanya 1 so'. Inilah yang harus dikeluarkan dari zakat fitrah. Berapa dalam ukuran kilogram? Para ulama berselisih dalam masalah ukuran. 1 so' dalam hitungan kilogram. Ada yang mengatakan 3 kilogram. Ada juga yang mengatakan 2,7 kilogram. Lajnah Daimah yang diketahui oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika itu berfatwa bahwasannya 1 so' dalam ukuran kilogram adalah 3 kilogram. Demikian pula Syekh Saleh Al-Luhaidan berpendapat 1 so' itu sama dengan 3 kilogram. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasannya 1 so' itu 2,2 atau 2,1/8 kilogram, ya, 1/4 ya, 2,1/4 kilogram, 2,1/4 kilogram. Atau 2,250 kilogram, alias 2 kilogram 40 gram, ya. 2 kilo lebih 40 gram, ya. 2040 gram, 2250. Nah, 2250 kilogram, gram, 2,25 kilogram, sama dengan 250 gram. Al-muhim, ada perselisihan tentang jumlah dalam kilogram. Bahkan ada yang mengatakan 2,5 kilo. Adapun pemerintah kita menentukan berapa? Kurang lebih 2,7 kilogram. Pemerintah melalui Departemen Agama menentukan atau menetapkan 2,7 kilogram. Kemudian dalam peraturan Menteri Agama berbeda lagi, 2,5 kilogram. Demikian pula perbedaan terjadi di Majelis Ulama Indonesia. Mereka menetapkan atau menghimbau untuk mengeluarkan zakat 3 kilogram. Dari perselisihan yang ada, maka yang lebih berhati-hati dan khurujan anil khilaf, keluar dari perselisihan, maka lebih baiknya berapa? Ayo, supaya keluar dari perselisihan. Nah, mencakup semua pendapat, berarti 3 kilogram. Jadi kalau 3 kilogram aman, mencakup semua pendapat. Nah, kalau kita ngambil yang 2,7, nah maka pendapat yang mengatakan 3 kilo itu kurang. Atau kita ngambil yang 2,5. Oh, ini kan dari Menteri Agama misalkan. Atau dari Depak 2,5. Nanti mereka yang berpendapat 3 kilogram seperti MUI mengatakan itu kurang. Khurujan anil khilaf, keluar dari perselisihan, ambil yang 3 kilogram. Nah, untuk mencakup semuanya dan tidak ada ruginya. Ya. Tidak ada ruginya ketika kita mengeluarkan jumlah 3 kilogram. Lagi pula tanggung 2,7, ya. Nah, ngukurnya gimana? Nah. Maka keluarkan 3 kilogram dalam rangka kehati-hatian dan khuruj anil khilaf, keluar dari khilaf perselisihan. Ini Quran zakat fitrah, baik dalam bentuk gandum ataupun kurma kering, kismis atau beras, ya, atau zurrah, jagung atau yang lainnya dari jenis-jenis makanan pokok penduduk suatu negeri. Kemudian pembahasan yang kedua dari masalah yang keempat ini, wa yajuzu an tu'tal jama'atu zakata fitriha li syakhsin wahidin. Boleh sekelompok orang mengeluarkan zakat fitrahnya untuk satu orang. Jadi sekelompok orang, misalkan dalam satu keluarga 10 orang, 30 kilo diberikan ke satu orang miskin. Boleh. Wa an yu'tiyal wahidu zakatahu li jama'ah, dan sebaliknya boleh satu orang yang membayar zakat fitrah diberikan kepada beberapa orang miskin. Satu orang misalkan 3 kilogram dia berikan kepada 3 orang miskin, yang ini sekilo, yang ini sekilo, yang ini sekilo. Jadi boleh. Boleh jamaah ngasih ke satu orang, ya, dan boleh satu zakat fitrah dibagikan ke beberapa orang miskin. Kemudian wala yujzi'u ikhraju qimati ta'am, dan tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk nilai makanan tersebut, dalam bentuk uang atau yang semakna dengannya, yang senilai dengan harga makanan tersebut, harga 3 kg beras misalkan. Fahadza la yajuz, ini tidak boleh, bahkan tidak sah zakat fitrahnya bila dibayar dengan bentuk uang atau dalam bentuk perak atau dalam bentuk emas ya, atau dalam bentuk barang berharga selain makanan, maka tidak diperbolehkan, bahkan tidak sah zakat fitrahnya. Mengapa? Li'anna dzalika khilafu ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang demikian itu menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan. Walianahu mukhalifun li'amali sahabah, dan juga yang demikian itu menyelisihi amalan para sahabat. Para sahabat mengeluarkan makanan, bukan mengeluarkan uang. Faqad kanu yukhrijuna sha'an min ta'am, dahulu para sahabat mengeluarkan satu sha' dari makanan, bukan mengeluarkan umlah naqdiyah, uang emas atau perak. Dan pada zaman itu sudah ada dirham, dinar, uang perak, uang apa ini, emas ya, perak emas yang bisa digunakan untuk alat membayar ya, barang-barang berharga pada zaman dulu ada. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya tidak mengeluarkan zakat fitrah dengan bentuk ini. Ini menunjukkan bahwasanya zakat fitrah itu khusus dikeluarkan dalam bentuk makanan, bukan dalam bentuk uang atau yang semakna dengannya. Walianna zakat al-fitr ibadah mafruḍah min jinsin muayyan wa huwa ta'am, karena zakat fitrah adalah ibadah yang wajib dari jenis yang tertentu, yaitu makanan. Ibadah yang wajib dari jenis tertentu yaitu makanan, itu mengeluarkan makanan sebagai zakat fitrah. Fala yujzi'u ikhrajuha min ghairil jinsil muayyan, maka tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dari selain jenis yang tertentu tersebut, selain dari jenis makanan. Baik. Maka keliru mereka yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, apapun alasannya. Oh, miskin ini lebih butuh kepada uang daripada beras misalkan. Ini akal-akalan, dan agama bukan dibangun di atas akal-akalan, tetapi dibangun di atas adillah, dalil. Pada zaman dulu, apa mereka enggak lebih butuh dengan dirham atau dinar? Butuh dirham, dinar, dan yang lainnya dari jenis-jenis harta. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am hanya mewajibkan zakat fitrah dalam bentuk makanan. Dan beliau pun hanya mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan. Demikian pula para sahabat. Dan ibadah itu tauqifiyah, berhenti di atas dalil, bukan di atas akal-akalan. Maka tidak sah mereka yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Nah, Terus bagaimana jika naam panitia zakat fitrah datang orang awam atau yang lain ya, dengan membawa uang ya, karena keawamannya, karena kebiasaannya, nah, maka diberitahu ya. Nah, sekaligus berdakwah ya, para petugas zakat sekaligus mendakwahkan ilmu, menyampaikan ilmu bahwasanya zakat fitrah itu harus dengan uang atau makanan. Maka silahkan dibelikan makanan terlebih dahulu, dibelikan beras terlebih dahulu, atau kami yang membelikan beras. Nah, sebagai wakil, ya, misalkan dia sibuk, ya, aduh afwan, nggak bisa beli ini, ya. Maka panitia mewakili orang yang hendak mengeluarkan zakat tersebut dengan membelikan beras terlebih dahulu. Nah, untuknya untuk dijadikan sebagai zakat fitrah. Nah, al-muhim tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk qimatut ta'am, dalam bentuk nilai makanan seperti uang atau yang semisalnya. Baik, selesai dari masalah yang keempat dari pembahasan zakatul fitr. Tersisa satu masalah lagi, masalah yang kelima, tentang waktu wujubiha wa ikhrajuha, waktu wajibnya ya, kapan jatuh wajibnya, nah, untuk mengeluarkan zakat fitrah ya. Nah, dan kapan waktu mengeluarkannya. Insyaallah masalah yang kelima ini kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.